Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari masalah pertama dari pembahasan mengenai kewajiban mengqadha salat yang luput dari waktunya, bahwa kesimpulan pelajaran kita bahwa yang benar, yang rajih dari dua pendapat yang ada di antara ulama adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang wajib diqadha apabila salat itu luput dari waktunya karena uzur, lupa atau tertidur, berdasarkan hadis Anas muttafaq alaih, man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha, barang siapa lupa salat atau tertidur darinya maka kafarahnya, penebusnya adalah mengerjakannya ketika dia mengingatnya. Dan itulah yang dimaksud dengan utang ibadah pada hadis Ibn Abbas muttafaq alaih, uqdullaha fallahu ahakku bilwafa, tunaikan utang ibadah kepada Allah SWT, Allah SWT lebih berhak untuk ditunaikan. Ya, daripada utang kepada na'am manusia. Sedangkan yang sengaja melalaikan sholat hingga luput dari waktunya itu adalah dosa dan tidak bisa disamakan hukumnya dengan ini secara kias karena perbedaan yang jauh antara keduanya. Nah, itu kesimpulan pelajaran yang lalu. Masalah kedua, kewajiban mengqadha bersifat fauri, ya, yakni bersifat sesegera mungkin, fauran. Apa kata Sa'd bin Ma'an? Naam. Apa di mana? Salatun ajal fauran man fatathu salatun wajib alaihi qada'uha fauran. Kata fauran artinya segera, disegerakan sesegera mungkin, kecuali ada halangan, ya, ada halangan yang menuntut ditunda lain masalahnya. Nah, itu nanti akan kita belajar. Fauran artinya sesegera mungkin, fauran segera, jadi jangan ditunda. Jadi wajib diqadha segera, saat ingat, saat terbangun langsung, tanpa ditunda-tunda. Nah, itu mana kau fauran diqadha sesegera mungkin, langsung ketika teringat langsung diqadha, ketika terbangun langsung diqadha tanpa ditunda, tanpa ditunda sedikit pun. Itu makna fauran. Itu wajib. Artinya kalau ditunda tanpa ada halangan, ya, dan ditunda berarti berdosa. Ketika dikatakan wajib diqadha fauran seperti kata Sa'd rahimahullah, apabila ditunda tanpa ada halangan berarti berdosa. Dalilnya adalah hadis Anas radhiyallahu taala anhu yang menunjukkan wajib diqadha sesegera mungkin saat terbangun atau teringat. Hadis Anas, perhatikan baik-baik hadisnya. Man nasiya salatan, barang siapa lupa salat, au nama anha, atau dia tertidur darinya, fakaffaratuha, maka kafarahnya, ayu solliyaha, mengerjakan salat itu, hina yadhkuruha, idza dzakaraha. Nah, fakafaratu ayu solliyaha idza dzakaraha, apabila dia telah mengingatnya, apabila dia telah terbangun langsung berarti. Apabila dia mengingatnya, nah, berarti langsung fauran, tidak ditunda, saat diingat tanpa ditunda. Itu makna hadis. Fayyib fan yusalliha, lamnya adalah lamul amr yang masuk ke fi'il mudhari', majzumun bi lamil amr. Jadi di sini mengandung makna perintah, hendaknya dia mengerjakan ini, wajib mengerjakannya. Idza dzakara, apabila dia ingat, berarti langsung tanpa ditunda. Menunjukkan wajib. Hukum asal perintah menunjukkan wajib, selama tidak ada dalil yang menggeser ke istihbab, ke sunnah. Begitu pula mengingat bahwa itu adalah utang ibadah, dan kita lewati bahwa itu tergolong dain. Dainullah haqqu bil wafa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis. Allah akhdullah, Allah haqqu bil wafa. Dain, utang ibadah kepada Allah, ya, harus ditunaikan. Jika ditunda, berisiko. Risikonya apa kalau ditunda? Risikonya tidak akan tertunaikan nantinya, karena bisa saja terjadi muncul penghalang-penghalang. Ditunda beberapa menit, ya, ternyata tiba-tiba ada penghalang, akhirnya tertunda lagi setengah jam, tiba-tiba ada lagi penghalang, ya, akhirnya malah lupa lagi, ingat, nah, ada lagi penghalang, akhirnya malah tidak tertunaikan. Nah, terjadikan, bisa saja terjadi, banyak kemungkinan terjadi penghalang-penghalang yang di luar perkiraan kalau ditunda-tunda. Nah, wajib, jadi wajib segera, fauran. Nah, ini mazhab Hanbali. Ini mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali Ahmad. Ahmad bin Hanbal. Pendapat Al-Imam Ahmad dan menjadi mazhab Hanbali. Pendapat ini dipilih oleh Ibn Taymiyyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Uthaymin dan Al-Albani. Ibn Uthaymin dan Al-Albani. Baik. Tetapi dalam hal ini ada satu hadis yang butuh kita pelajari, yang menjadi sebab adanya khilaf beberapa pendapat di antara ulama, yaitu hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Hadis ini muttafaq alaih. Hadis ini muttafaq alaih. Hadisnya panjang. Imran bin Husain radhiyallahu anhu bercerita adalah dirinya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar, dalam satu perjalanan safar bersama Nabi alaihi wasallam dan sahabat yang lain. Ketika itu Nabi alaihi wasallam bersama sahabatnya melanjutkan perjalanan, yakni bergerak dalam safar, sampai masuk waktu malam, sampai tengah malam, lewat tengah malam terus saja bergerak dalam safar, tidak singgah istirahat, sampai ya menjelang subuh baru istirahat. Akhirnya Allah menakdirkan semuanya dikuasai oleh kantuk yang sangat dan tidur nyenyak. Nah, kata Imran bin Husain, hatta idza kana fi wajhi subhi arrasna, hingga ya laqad kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi masirin lahu fa adlajna laylatana hatta idza kana fi wajhi subhi arrasna. Nah, menjelang subuh baru istirahat. Faghalabatna ayyununa. Ternyata kami dikalahkan oleh kantuk kami, oleh tidur kami. Saking nyenyaknya. Hatta bazagatis syamsu. Sampai akhirnya terbit matahari. Tidak ada yang bangun. Wala satupun. Hatta nabi asatus salah. Tidak terbangun. Kata Imran. Fakana awalaman manistaiq wadabinna Abu Bakar. Adalah yang pertama sekali bangun di antara kami adalah Abu Bakar Siddiq yang pertama kali bangun. Wa kunna la nusyidu Nabi Allah alaihi wasallam min manamihi idha nama hatta yastaiq. Kebiasaan sahabat, mereka tidak berani membangunkan Nabi SAW kalau tidur. Kata Imran, wa kunna la nusyidu Nabi Allah, adalah kami biasanya tidak membangunkan Nabi SAW min manami dari tidurnya idza nama apabila tidur hatta yastaiqib sampai Nabi sendiri yang bangun sendiri. Kenapa? Karena tidurnya Nabi beda dengan tidurnya manusia lain, manusia biasa. Para Nabi kalau tidur kemungkinan dapat wahyu, tidak diketahui apa yang terjadi dalam tidurnya, karena yang tidur hanya matanya, tetapi kalbunya terjaga untuk sewaktu-waktu menerima wahyu. Tidurnya, oleh karena itu mimpinya Nabi, para Nabi adalah wahyu. Jadi sahabat tidak berani membangunkan. Nah, khawatir mengganggu, barangkali dapat wahyu dalam tidurnya. Nah, thumma istayqadha Umar. Kemudian yang kedua bangun Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab itu di antara keistimewaannya, Ya, dia termasuk yang disebut ya al-mulham, orang yang dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-mulham. Sampai ada hadis, "Law kana ba'di nabi, lakana Umar." Andainya ada nabi setelahku Umar yang jadi nabi. Nah, antum tahu Umar. Nah, mulham, banyak sekali ceritanya dalam masalah ini. Nah, di masa hidup Nabi SAW saja beberapa perkara Umar mendesak Nabi ya, melakukan sesuatu, ternyata turun wahyu menyetujui Umar. Nah, seperti tentang hijab. Nah, Umar mendesak Nabi agar istrinya berhijab, ternyata turun wahyu perintah berhijab. Nah, ya, Umar antum tahu sempat pernah di masa khilafahnya dia berkhutbah. Saat itu dia mengirim sariyah pasukan untuk berperang. Dan dia kalau Umar, ya, semua apa yang terjadi di lapangan di medan perang harus dilaporkan kepada beliau, dan dia yang memerintah, pengumando dari Madinah apa yang dilakukan. Dia harus tahu apa yang terjadi, langkah-langkah pasukan. Nah, ketika berkhutbah, tiba-tiba dia melihat pasukannya terancam. Dia melihat pasukan musuh datang hendak menyerbu mereka. Sehingga Umar bin Khattab berteriak. Saat khutbah dia putus khutbah, dia berteriak. Dia teriak itu pasukannya. Jabal, Sariyah, Jabal. Wahai pasukanku, naik ke gunung cepat. Pasukannya di sana, di kejauhan sana mendengar suaranya Umar. Mereka mendengar suara, tidak tahu suara siapa. Jelas ada suara perintahnya ke gunung. Pasukannya cepat-cepat naik ke gunung. Itu suara Umar sampai ke sana. Allah jadikan sampai ke pasukannya. Akhirnya selamat mereka. Umar. Nah. Umar Al-Khattab juga punya mimpi. Melihat salah satu cucunya akan menjadi khalifah yang adil. Setelah sekian lamanya khalifah zalim, dan tandanya ada luka di keningnya. Ternyata siapa? Umar ibn Abdul Aziz. Almin, kalau cerita tentang ini Umar luar biasa. Nah, dan Umar itu keras suaranya, jadi sering orangnya memang tinggi, kuat, ya, bertarung, bergulat kuat. Suaranya juga keras. Jadi kalau ada penyampaian, dia yang menyampaikan. Nah, di sini Umar yang bangun berikutnya. Tadi Abu Bakar Siddiq bangun duluan. Iya. Tidak melakukan apa-apa. Umar kemudian yang bangun. Lihat matahari terbit. Nabi masih tidur. Orang pada tidur. Apa yang dilakukan Umar? Faqama inda nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar berdiri di samping Nabi. Faja'ala yukabbiru wa yarfa'u sawtah. Bitakbir. Ini syafisnya Umar. Maka Umar bertakbir dengan keras. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hatta staiqadha. Sampai Nabi terbang gara-gara takbirnya Umar. Staiqadha Rasulullah SAW. Nah. Falamma rafa'a ra'sahu. Tatkala Nabi SAW mengangkat kepalanya. Wara'a asy-syamsa wad badaghat. Dan dia melihat matahari telah terbit. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Sebelum lanjut, berarti mereka belum salat subuh. Salat subuh. Matahari sudah terbit, sudah keluar waktu kan berarti baru bangun. Nah, tetapi Nabi alaihi salam tidak langsung salat, tidak langsung mengqada. Kata Nabi, irtahiru. Berangkat, tinggalkan lembah ini. Tinggalkan tempat ini. Mereka semua bergerak meninggalkan tempat itu. Fasa'ara bina, maka Nabi SAW bergerak dengan kami. Hatta idza biyadzatish syamsu, hingga akhirnya matahari memutih. Matahari itu kalau baru terbit warnanya apa? Kalau baru terbit merah, kuning gitu kan? Enggak langsung putih kan? Kalau sudah putih artinya sudah apa? Sudah terang, sudah masuk waktu duha. Iya kan? Nah, karena meninggalkan tempat itu keluar sampai hatta ibyadatish syams, sampai matahari sudah putih. Berarti sudah tinggi, sudah masuk waktu duha. Nazala, baru kemudian Nabi turun. Beristirahat bersama sahabatnya. Fasholla binal ghadata. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengerjakan sholat subuh. Mengimani kami di qada. Nah, hadis ini apa permasalahannya di hadis ini terkait pembahasan kita? Di sini Nabi SAW tidak langsung mengqada, iya. Tidak fauran kan? Hah? Tetapi ditunda sampai keluar dari lembah, dari tempat tidur tadi. Bahkan sampai kalian lihat sampai matahari sudah memutih. Ini hadis ini dijadikan dalil oleh fuqaha Syafi'iyah untuk mengatakan bahwa kewajiban musalla tidak harus faul, tidak harus segera, boleh ditunda, tetapi afdal mustahab disunnahkan, disegerakan, tetapi tidak wajib segera. Meskipun itu afdal, jadi utama, itu mustahab disunnahkan, tetapi tidak wajib, boleh ditunda. Buktinya pada hadis Imran bin Husain, Nabi alaihissalam menunda. Dibalik ya, hadis Imran bin Husain kalian dengar tadi ya. Nabi ketika dibangunkan Umar, kemudian sahabat semua bangun. Apakah langsung mengqada di tempat itu? Tidak kan? Tetapi bergerak keluar meninggalkan tempat itu sampai matahari memutih. Dijadikan dalil oleh fuqaha Syafi'iyah berarti tidak wajib segera mengqada, boleh ditunda. Namun mustahab afdal. Dijawab oleh ulama yang mengatakan wajib segera. Kata mereka, Nabi alaihi salatu wassalam menunda qada'nya pada hadis Imran bin Husain karena ada penghalang. Bukan ditunda begitu saja. Tetapi ada sebabnya, faktor penghalangnya ada. Ada yang menghalangi Nabi sehingga tidak bisa mengqada di tempat itu. Harus keluar dari lembah itu. Meninggalkan lembah itu dan dikodok di luar tempat itu. Apa itu penghalangnya? Apa sebabnya? Karena lembah itu, tempat itu dihuni oleh setan-setan. Tempat itu dihuni banyak setan. Nabi tidak mau sholat di tempat yang dihuni oleh para setan. Ini diterangkan pada hadis yang lain, yaitu hadis Abu Hurairah, riwayat Muslim. Diterangkan pada hadis siapa? Abu Hurairah. Riwayat siapa? Muslim. Ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, arrafna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami beristirahat dalam safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidur. Falam nastaiqid. Kemudian tidak ada yang terbang di antara kami. Hatta tola'atis syamsu, hingga matahari terbit. Ya, sama tadi hadisnya Imran. Kata Abu Hurairah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, liyakhud kullu rajulin bira'si rahilatih. Liyakhud kullu rajulin bira'si rahilatih. Hendaknya setiap orang di antara kalian mengambil kepala kendaraannya, menarik kepala kendaraannya, tali kekangnya, yakni untuk berangkat, untuk meninggalkan tempat ini, ya, keluar dari tempat ini. Fa inna hadza, dengarkan ini taklimnya, ilatnya. Fa inna hadza, karena sesungguhnya tempat ini manzilun, adalah tempat hadarana fihi syaitan. Tempat ini kita dihadiri oleh syaitan di sini. Kita sholat di sini, ya, artinya kita sholat di tempatnya setan-setan. Mereka menghuni tempat ini, banyak di sini. Ini adalah manzil, tempat hadarana fihi syaitan, kita dihadiri oleh syaitan. Ya, kata Abu Hurairah, fa'alna, kami pun melakukan, ya, mengambil tunggangan kami, menariknya keluar dari tempat itu. Summa da'a bil ma'i fatawaddo'a, kemudian Nabi minta disiapkan air, kemudian beliau berwudu. Summa sajada sajadatain, kemudian sholat dua rakaat, ya, yang setelah adzan sholat dua rakaat qabliyah. Summa uqimatish sholat, kemudian sholat di qomat, menangkan qomat. Fasallal ghadata, kemudian sholat subuh dua rakaat. Nah, jadi hadis Abu Hurairah menjelaskan apa yang menghalangi Nabi SAW untuk segera mengqada sholat subuhnya di tempat itu, karena tempat itu dihuni para setan. Ibnu Utsaimin rahimahullah menerangkan masalah ini dengan sempurna dalam As-Syarh Al-Mumjid. Kata Ibn Uthaymin, ini sama halnya larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di kamar mandi, dalam kamar mandi, loket, karena itu tempat berdiamnya setan. Kita tahu hadis al-ardu kulluha masjidun illa al-hammama wal-makbarah. Ada hadis yang sahih dari Nabi SAW mengatakan, kullul ardi masjid. Semua permukaan bumi adalah tempat sholat, sah sholat itu. Kecuali dua tempat, illal hammam, kecuali al-hammam, kamar mandi, kloset, ya, tempat buang najis. Karena itu tempat berdiamnya setan. Yang kedua, al-makbarah, perkuburan. Nah, kenapa dilarang sholat di kamar mandi, di kloset? Karena itu tempat berdiamnya setan. Nah, bahkan ada larangan Nabi sholat di kandang unta. Ada larangan Nabi sholat di kandang unta. Kenapa? Nah, ada riwayat mengatakan, li'annaha khuliqat minas syaitan. Khuliqat minas syaitan. Karena unta itu diciptakan dari syaitan. Apa maksudnya? Bukan unta artinya keturunan setan, ya. Unta bukan keturunan setan tentunya. Unta binatang. Hah? Nah, tapi apa maksudnya diciptakan? Artinya pada unta ada perangai-perangai setan. Ya. Ada perangai-perangai setan. Ya, kalau dia ngamuk bahaya. Nah, ya. Ganas kalau merontas ngamuk bahaya. Nah, al-mim ada perang-perang setannya, itu makna hadis. Nah, bukan karena kandang unta itu najis, karena air kencingnya najis, karena kainnya najis, tidak. Karena seluruh kotoran hewan yang halal dimakan, jika disembelih, kotorannya suci. Nah, oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kaum Uraniyun yang datang ke Madinah masuk Islam dalam keadaan mereka sakit, disuruh minum kencing unta. Dan ternyata mereka sembuh. Nah, obat. Ya, itu menunjukkan bahwa kencing unta suci. Berobat yang sesuai najis tidak boleh. Nah, kemudian juga Nabi tidak memerintahkan wadah-wadah air kencing itu untuk dicuci. Berarti suci. Nah, ya, jadi kandangnya suci. Dilarang sholat di situ bukan karena najisnya, tapi itu dari karena riwayat tadi. Ya, ada perangai setan yang membahayakan kalau sholat di situ. Artinya tempat yang ada setannya itu dihindari sholat di situ. Itulah sebabnya Nabi tadi tidak langsung mengkodok sholatnya di situ, karena itu tempat yang dihuni setan, keluar dulu. Nah, jadi tidak bisa dijadikan dalil untuk mengatakan bahwa mengkodok sholat tidak wajib disegerakan. Tetap wajib disegerakan kecuali ada penghalang yang memang menuntut. Ya, tidak bisa disegerakan seperti yang terjadi pada hadis ini. Difahami ini? Hah? Dengan demikian pendapat fuqaha Syafi'iyah lemah. Pendalilan mereka terbantah dengan hadis Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa yang menghalangi Nabi SAW tidak mengkodok segera karena menghindari tempat itu, karena tempat itu dihadiri oleh syaitan. Jika ini sudah jelas, berarti wajib mengkodok sholat saat teringat atau terbangun, ya, sesegera mungkin, walaupun di waktu terlarang sholat. Misalkan teringat atau terbangun saat matahari terbit, itu kan waktu terlarang. Atau saat terbenam, ya. Masih ingat hadis yang pernah kita lewati pada pembahasan jenazah? Hah? Nah, salah satu awqatin mahana Rasulullah SAW annakburu fiha mautana wa annusalliya fiha. Tiga waktu kita dilarang menguburkan dan sholat. Nah, hina bazaqati syams hatta tartafi', ketika matahari terbit sampai meninggi masuk waktu duha. Nah, hina yaqumu qa'imu dhahira, ketika matahari persis di pertengahan langit. Yang ketiga, lina tatadayyaqu syamsu lil ghurub, ketika matahari condong untuk terbenam, hatta taghrub, hingga terbenam. Nah, jadi saat matahari terbit, saat menjelang terbenam, hingga terbenam. Nah, waktu terlarang. Nah, meskipun itu waktu terlarang, saat itu ingat, saat itu terbangun, langsung dikodok. Meskipun itu terlarang. Ya. Yang dilarang sholat, yang dilarang pada waktu itu terlarang itu adalah sholat-sholat sunnah mutlak. Sholat-sholat sunnah mutlak. Adapun sholat sunnah yang ada sebabnya, ada faktornya, misalkan masuk masjid, atau istikharah, dan yang semisalnya. Ya. Begitu pula, mengkodok sholat ada sebabnya. Sebabnya adalah tertidur atau lupa, sehingga teringat atau terbangun saat waktu terlarang. Tidak ada faktor. Sehingga ini tidak masuk dalam larangan. Dan keumuman makna hadis Anas lebih kuat. Coba perhatikan kembali hadis Anas. Man nasiya salatan, barang siapa lupa sholat, au nama anha, atau tidur darinya. Fakaffaratuha, maka kafarahnya ayusalliha, mengerjakannya. Idza dzakaraha, apabila dia ingat. Idza, apabila. Ya, ini dzarf lima yustaqbalu min az-zaman, dzarf yang menunjukkan zaman yang akan datang. Ya. Dzakaraha, apabila dia mengingat. Umum, kapan saja dia mengingatnya, meskipun itu waktu terlarang. Hah? Meskipun itu waktu terlarang. Difahami? Nah. Dan ini mazhab jumhur. Ini mazhab jumhur ulama. Nah. Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami' At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, menukil bahwa ini mazhab Ahmad Asy-Syafi'i Malik. Ini mazhab Ahmad Asy-Syafi'i Malik. Dan Al-Albani rahimahullah menukil dalam As-Sabr Al-Mustafa' dari Abu Hanifah, dari salah satu kitab, salah satu imam-imam Hanafiyah, menukil dari Imam Abu Hanifah. Al-Albani rahimahullah dalam kitab-kitabnya punya perhatian khusus menukil pendapat Abu Hanifah Hanafiyah, karena beliau ya terbina dan beliau berguru dari, belajarnya dari fuqaha-fuqaha Hanafiyah. Nah, Al-Albani rahimahullah, itu yang tampak dari kitab-kitab beliau. Nah, sampai beliau mengatakan ulama kami dari kalangan Hanafiyah, itu bahasanya Al-Albani. Hah? Ulama kami dari kalangan Hanafiyah. Karena itu beliau punya perhatian, perhatikan di kitab-kitab beliau, memperhatikan, menukil ya, dan meluruskan. Nah, pendapat-pendapat Hanafiyah yang benar, yang baik, ya, yang sesuai dengan dalil itu yang beliau beliau perjuangkan. Nah, termasuk dalam hal ini, ya, beliau ada nukilan Abu Hanifah juga sama dengan Malik, Syafi'i dan Ahmad dalam hal ini sama. Jadi meskipun waktu terlarang, tetap dilaksanakan, diqadha segera, jangan ditunda. Jadi waktu terlarang bukan penghalang yang dijadikan alasan untuk menunda. Difahami ini? Difahami? Nah. Dan ini juga yang difatwakan oleh Al-Lajnah Da'imah yang dipimpin oleh Ibn Baz. Dalam fatwa Al-Lajnah, Al-Lajnah Da'imah yang dipimpin oleh Al-Imam Ibn Baz juga berfatwa demikian. Diqadha segera meskipun waktu terlarang. Tidak boleh ditunda dengan alasan itu. Baik. Jika antum ditanya, bagaimana dengan hadis Imran bin Husain? Muttafaq alaih yang sudah kita dengar tadi. Hadis Imran bin Husain menceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menunda mengqadha sampai keluar dari tempat itu, sampai apa tadi bunyi hadisnya, hatta ibyadatis syams, sampai matahari itu putih. Yani sampai keluar waktu terlarang. Kalau ada yang mengatakan hadis Imran bin Husain dalil, tidak boleh mengqadha di waktu terlarang, karena Nabi SAW ketika terbit matahari, terbangun, itu waktu terlarang, tidak langsung diqadha. Sampai beliau keluar dari tempat itu, sampai matahari putih. Sudah tinggi, keluar waktu terlarang, baru kemudian Nabi mengqadha. Bagaimana menjawabnya? Ayuhal fuqaha. Antum bisa menjawabnya. Hah? Sudah dijawab tadi. Hah? Siapa yang mewakili? Hah? Imam, apa jawabannya? Betul pendalilan itu? Tidak. Kenapa? Karena sebabnya karena Nabi menunda bukan karena dengan alasan agar waktu terlarang keluar, tetapi alasannya untuk meninggalkan tempat itu. Karena tempat itu didiami oleh dihadiri oleh syaitan. Nah, begitu. Hah? Waalaikumsalam. Jazakum wa khairan. Berarti selesai pembahasan kita. Nah. Baik, fadal. Subhanallah, alhamdulillah.